إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى telah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat ihsan. Dalam sebuah hadis dari Abi Ya'la Shaddad Ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan wal ihsanu yakunu bainal abdi wa bainar rabbih wa bainal abdi wa bainan nas wa bainal abdi wa bainal bahai. Berbuat ihsan itu bisa dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu seorang hamba berbuat ihsan kepada Rabbnya. Yang kedua, seorang hamba berbuat ihsan kepada sesamanya. Yang ketiga, seorang hamba berbuat ihsan kepada makhluk Allah lainnya. Dalam hal ini binatang, bahkan tumbuhan yang lainnya. Amal ihsanu bainal abdi wa bainar rabbi. Adapun berbuat ihsan antara seorang hamba terhadap Rabbnya, fahuwa a'la maratib ad-din. Maka ini adalah derajat yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi di dalam agama. Wa dzalika bi ay ya'budu rabbahu ka'annahu yusyahidu. Karena seseorang yang berbuat ihsan, seorang hamba, melakukan satu perbuatan ihsan terhadap Rabbnya, itu sebagaimana seorang hamba yang beribadah kepada Rabbnya dalam keadaan ia seakan-akan melihat Rabbnya. Seakan-akan ia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yusrik bihi syai'a. Ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa yakhafuhu wa yarjuhu. Dan ia pun takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah. Sebagaimana sikap ihsan seorang hamba ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, hadis Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini tingkatan ihsan. Maka dikatakan tingkatan ihsan adalah tingkatan yang tertinggi. Yaitu ketika seseorang ia merasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau beribadah kepada Allah itu engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa melihat Allah, dan pasti tidak akan bisa melihat Allah saat manusia masih di dunia, ya. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat dirimu. Ini tingkatan ihsan yang tertinggi. Ya. Dengan ia merasa bahwasannya, dengan ia merasakan, meyakini, mengakui, memahami bahwasannya ia tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan matanya saat di dunia. Dan ia meyakini bahwasannya Allah melihat dia. Dengan keyakinan Allah selalu melihat dia. Maka orang ini akan tertata hatinya. Tertata hatinya dalam pengertian karena ia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga segala bentuk amalnya, segala bentuk perbuatannya, ia berusaha untuk selaras dengan apa yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena ia yakin Allah melihat dia. Ia berusaha untuk selalu berbuat baik, berniat baik, berbuat baik. Hidupnya selalu berusaha untuk di atas ketaatan. Kenapa demikian? Karena ia yakin Allah melihat dia. Allah melihat dia. Sehingga apa? Sehingga ia berusaha menjadi orang-orang yang selalu berusaha berbuat kebaikan. Berusaha melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesadaran itu tumbuh untuk selalu menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ia meyakini Allah melihat dirinya. Terlebih lagi kalau ia meyakini hadis-hadis yang lain. Sehingga ia terdorong terus, termotivasi terus untuk selalu berbuat baik. Apa misalnya? Misalnya ia memahami hadis Nabi SAW. Hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim juga. Di mana hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik. La yakbalu. Allah tidak akan menerima. Illa tayyiban. Kecuali yang baik. Ketika ia memahami tentang teks hadis ini. Memahami dengan sebaik-baik pemahaman. Dia akan melihat bahwasannya. Apa yang ia lakukan, apa yang ia ucapkan, apa yang ia tulis harus sesuatu yang baik. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya hadis ini ya, menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala bi annahu thayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik. Fahuwa subhanahu wa ta'ala tayyibun bimakna annahu munazzahun anin naqais wal uyub. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik. Ya. Baik dalam pengertian sesungguhnya Allah itu munazzahun. Suci. Suci dari segala bentuk an-naqais, segala bentuk kekurangan-kekurangan. Wal uyub, dan suci dari segala bentuk ya, aib, cacat celah. Fahuwa tayyibun fi dzatihi, maka Allah itu adalah yang maha baik di dalam zatnya. Wa fi asma'ihi wa sifatihi, Allah adalah yang maha baik di dalam asma, nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa fi awamirihi wa nawahi, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Fahuwa tayyibun min kulli wujuh subhanahu wa ta'ala. Maka dia Allah adalah zat yang maha baik dari segala sisinya. Walidhalika la yakbalu minal a'mali wal aqwal wal maqasid illa makana tayyibat. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan-amalan, ucapan-ucapan, niat-niat, illa makana tayyiban, kecuali amalan-amalan, ucapan-ucapan, niat-niat yang baik saja. Ya. Amalan yang jelek, buruk, tidak diterima. Ucapan yang jelek, buruk, tidak diterima. Niat yang jelek, buruk, tidak diterima. La yakbalu illa tayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Fala yakbalu al-khabitha minal aqwali wal a'mali wal maqasid. Maka Allah tidak akan menerima sesuatu yang buruk. Buruk dari sisi perkataan, buruk dari segi amalan, buruk dari segi niat. Fala yakbalu illa tayyib. Kecuali Allah menerima kecuali yang baik saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adu al-kalimut tayyib. Kepada Allah lah yas'adu, yang akan naik. Apa itu? Al-kalimut tayyib. Kalimat yang baik. Itu yang akan naik ke atas. Yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalimat yang baik. Surat Fatir ayat ke-10. Fahuwa la yakbalu illa al-kalam at-tayyib wal-amala at-tayyib. Allah tidak akan menerima kecuali ucapan yang baik, amalan yang baik. Itu ya, sesuatu yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang baiknya saja. Maka seseorang amalannya itu akan diterima ya, adalah amalan yang baik. Apa itu amalan yang baik? Bimakna an yakuna khalisan liwajhillah azza wa jal. Yaitu amalan yang baik itu adalah amalan yang di situ mengandung keikhlasan karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang beramal, niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa fihi syirkun wala riya'un. Yang di situ dia tidak, amalan itu tidak mengandung kesyirikan dan tidak dalam rangka untuk riya. Riya'un, ingin dilihat oleh orang amalan itu. Atau karena orang dia beramal. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakuna sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan amal itu, amal tersebut selaras dengan apa yang dituntunkan di dalam sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laisa fihi bid'atun, amalan itu tidak mengandung kebid'ahan. Wala khurafatun, amalan tersebut tidak mengandung khurafat. Dongeng-dongeng yang tidak ada sumber, tidak ada jelas penukilannya. Wa innama huwa ala wafqi sunnah, dan amalan ini adalah mencocoki selaras dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha huwal amalu thayyib, itulah yang disebut dengan amal yang baik. Alladhi yataqabbaluhu Allahu subhanahu wa ta'ala. Yang amalan itu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima amalan tersebut. Kadzalika al-qawlu thayyib, demikian juga ucapan yang baik. Min zikrillah, seperti misalnya berzikir, zikrullah wa katasbih wa tahlil wa takbir, seperti bertasbih, bertahlil, bertakbir. Wa kadzalika thayyibu minal amri bil ma'ruf, demikian juga termasuk amalan yang baik, ucapan yang baik, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa nahyi 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa da'wati ilallah, berdakwah. Wa nasiha, memberi nasihat. Kullu hadza minal kalimat thayyib. Ini semua adalah contoh-contoh bagaimana ucapan yang baik. Alladhi yataqabbaluhu Allahu wa yarfa'uhu subhanahu wa ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima ucapan-ucapan tersebut. Dan Allah akan mengangkat. Ucapan-ucapan itu akan terangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Fatir ayat ke-10. Ilahi yas'adul kalimu tayyib. Kepada Allah lah akan terangkat ucapan-ucapan yang baik. Dengan memahami hadis ini, lisan kita itu akan terjaga. Lisan kita itu akan terjaga. Tidak akan mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Apalagi ucapan-ucapan yang akan menjadikan perkara-perkara itu semakin tidak baik. Ucapan-ucapan yang akan menjadikan timbulnya adawah, permusuhan. Ucapan-ucapan yang kemudian menjadikan orang merasa diperlakukan tidak baik. Kenapa? Karena dipelintir. Oh, saya tidak mengatakan itu kok. Kok jadi begitu? Dan mengandung namam, mengandung unsur adu domba bahkan. Sehingga dua orang yang tadinya baik, kemudian jadi saling mencurigai. Na'udzubillah. Nah, perkara-perkara yang seperti ini akan merusak kehidupan. Akan merusak tatanan kemasyarakatan. Maka seorang muslim dia akan senantiasa dituntun di dalam agamanya untuk selalu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan di sini bisa diartikan ucapan dalam bentuk lisan, tulisan. Ungkapan-ungkapan itu bisa dalam lisan, bisa dalam tulisan. kalimat yang baik, bisa dalam tulisan, bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk tulisan. Bahkan bahasa tulisan terkadang lebih berbahaya dibandingkan ucapan lisan. Kenapa? Kalau orang berbicara di hadapan orangnya, dia bisa melihat mimiknya, bisa melihat air mukanya. Tapi orang kalau membaca tulisan, kadang salah paham. Ya. Maksudnya kemana, tapi dipahaminya juga kemana. Ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, jadi kadang-kadang memberi tafsir bahkan. Yang lebih repot lagi sudah menafsirkan. Tafsirnya enggak satu, multi tafsir. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ya. Maka apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Dari sini sikap seorang muslim, dia akan senantiasa berusaha untuk mengucapkan, menuliskan, mengatakan sesuatu yang baik. Karena ia yakin yang baik itu yang akan terangkat ke atas langit. Keyakinan itu yang ada pada diri seorang muslim. Sehingga kalau dia mengucapkan sesuatu yang tidak baik, rugi. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, amal qawlul khabir, adapun ucapan yang buruk, ucapan yang jelek, fa inna Allah yarudduhu wa yabghadu, maka sungguhnya Allah akan menolaknya, wa yabghadu, dan Allah membencinya. Tidak sepatutnya seorang muslim mengeluarkan ucapan-ucapannya di mana Allah membencinya. Ya. Di mana Allah menolak dan bahkan membenci. Ya. Ucapan-ucapan ghibah, ucapan-ucapan yang mengandung nama. La yadkhulul jannata namma, tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba melalui ucapan-ucapannya. Melalui ucapan-ucapannya. Ya. Seseorang tidak suka kepada saya karena diucapkan oleh fulan. Fulan yang tadinya mempersepsikan saya baik, tapi karena ucapan fulan, jadi akhirnya negatif dia kepada saya. Misalnya. Karena ucapan. Ya. Karena ucapan ini menceritakan tentang saya, sehingga si fulan yang menerima ucapannya ini jadi mempersepsikan saya negatif. Ini sudah mengandung unsur adu domba. Na'udzubillah. Hati-hati lisan itu memberikan pengaruh kepada orang lain, sehingga orang lain mempersepsikan kepada seseorang menjadi tidak baik. Ya. Ini al-qaulul khabis. Di mana Allah Subhanahu wa taala menolak dan membencinya. Allah tidak menyukai yang seperti itu. Apa itu yang ditolak dan dibenci oleh Allah? Minal kadzib. Contohnya ucapan-ucapan yang mengandung kedustaan. Mengandung kedustaan. Kok bisa dusta? Ya dipelintir ucapannya. Ya, dipelintir misalnya. Wal ghibah, mengandung ghibah. Wan namimah, mengandung adu domba. Wasyatmi, mengandung caci maki. Ya. Seorang mukmin tidak pantas mencaci maki saudaranya. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an wala la'an wala al-fahish wala al-badhi." Bukan perilaku seorang mukmin yang suka mencacat celah. Bukan perilaku seorang mukmin. Bukan pula perilaku seorang mukmin walala'an, yang suka mengutuk, suka melaknat. Walal fahis, bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka berbuat keji, berkata keji. Walal badi, bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka bicara jorok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, ucapkan kalimat yang baik, ucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan kata yang baik, diam. Itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bimbingan itu tentu saja untuk menyelamatkan umatnya dari berbagai kebinasaan, dari berbagai malapetaka, dari berbagai macam kekisruhan, kegaduhan. Bimbingannya sangat jelas. Ya, bimbingannya sangat jelas. Ya. Makanya kasus-kasus sekarang banyak orang diadukan ke polisi. Kenapa? Karena pencemaran nama baik. Orang diadukan ke polisi karena apa? Unsur menebar kebencian. Diadukan kepada polisi. Hah? Kalau ya, unsur-unsur yang melanggar undang-undang ITE itu kan banyak sekali. Rasulullah SAW telah membimbing kita untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Sebelum undang-undang ITE itu lahir, disahkan, Rasulullah SAW sudah membimbing umatnya untuk berhati-hati dalam urusan lisan, berhati-hati dalam urusan tulisan. Karena itu termasuk al-qawlul khabith. Kalau sampai sesuatu yang jelek diucapkan dengan lisan, diwujudkan dalam bentuk tulisan, itu termasuk sesuatu yang al-khabith. Ya. Sudah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala pula. Ya. Melanggar undang-undang yang ditetapkan pemerintah pula. Kalau sampai dilaporkan ke polisi, kena jerat dengan pasal ITE. Pencemaran nama baik, ya, menebar kebencian, dua pasal itu sekarang ini sedang laku keras, ya, sedang laku keras. Nah, kita sebagai muslim sudah dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk menjauhi perkara-perkara yang seperti itu. Walaupun tanpa undang-undang ITE, kita sebagai seorang muslim, karena apa? Tidak melakukan ucapan jelek, tulisan jelek, dan sebagainya. Perbuatan yang jelek. Kenapa? Karena pertanggungan jawab kita nanti di yaumil qiyamah, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak ingin pada hari kiamat nanti kita sulit untuk mempertanggungjawabkan, susah. Na'udzubillah. Nah. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Prinsip ini dipegang oleh seorang muslim, ya, akan berdampak kepada dirinya kebaikan demi kebaikan. Ya. Nah, tapi ya syaitan ya, namanya syaitan. Kita sudah tahu ilmunya, sudah sering dengar nasihatnya. Syaitan selalu menjadikan jari jemari itu gatel, ingin nulis terus di medsos. Ya. Syaitan menjadikan lisan itu lidah ingin selalu bergerak-gerak. Ya, syaitan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan syaitan. Ini yang kita itu tidak menyadari bahwasanya jangan sampai kemudian usia kita, waktu kita sia-sia, sibuk di medsos, tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhiratnya. Syaitan sedemikian rupa membungkus, mengemas, seakan-akan itu kebaikan. Padahal dampaknya sedemikian dahsyat. Ucapan-ucapan yang terlontar mengandung caci maki, mengandung merendahkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Na'udzubillah. Bukan akhlak seorang mukmin seperti itu. Bukan akhlak seorang mukmin seperti itu. Seorang muslim ketika dia berada di tengah-tengah kaum muslimin yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ketika ia berada di tengah-tengah kaum muslimin menjadikan kaum muslimin lainnya selamat. Selamat dari apa? Dari lisan dan lidah, dari lisan dan tangannya. Selamat dari lisan dan tangan. Itu prinsip hidup seorang muslim. Saya berada di mana? Di sini. Maka kaum muslimin di sini aman. Tidak akan dicaci maki, tidak akan direndahkan, tidak akan diperlakukan secara keji. Itu seorang muslim. Dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka kaum muslimin itu akan selamat dari lisan dan tangannya. Wah, demikian banyak bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadikan masyarakat, yang akan menjadikan keluarga, yang akan menjadikan tetangga akan hidup rukun, harmoni, tidak saling mencurigai, tidak saling bermusuhan. Maka pada kesempatan yang baik ini, ini adalah sebagai bentuk upaya untuk mengingat kembali. Sudah berapa banyak kita melakukan amal-amal kebajikan. Masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Masih ada kesempatan kita untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sesi yang kedua ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan kita bisa beramal lebih baik ke depannya. Karena kebaikan itu harus kita tebarkan di tengah masyarakat. Banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan dari kita. Banyak orang-orang yang perlu mendapatkan sentuhan-sentuhan dari kita. Sehingga ia melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh. Curahkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Curahkan waktu kita untuk sesuatu yang memberi manfaat tidak hanya di dunia, tapi juga untuk akhirat kita nanti. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang salah, saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepadanya, Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ayyub Sabtudin yang telah menyampaikan kajian pada hari ini. Dan juga tak lupa sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tokoh masyarakat ataupun Pak RT, Pak Raja yang berada di Tanjung Beban ini atas diberikannya izin sehingga acara ini berlangsung dengan baik. Demikian juga kepada Al-Ikhwah, panitia, penyelenggara, semoga apa yang kita lakukan semua dinilai di sisi Allah sebagai dicatat sebagai pahala. Dengan demikian, daerah ini kita tutup. Jazakumullah khairan, wabarakatuh fikum, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.